pulanglah pada Tuhan. Cahaya kehidupan, syarat bahagia di dunia, akhirat kekal selamanya pada Allah. Allah sudah menjadi lumrah kehidupan di dunia, cabaran dan dugaan mendewasakan usia, rintangan dilalui tambah pengalaman diri, sudah sunnah ketetapan ilahi. Deras arus dunia menghanyutkan yang terleka, indah fata morgana melalaikan menipu daya. Penuh pancaroba.